Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat 109 dari surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'in tawallaw faqul azantukum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Maka jika mereka berpaling, katakanlah, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 106, 107, 108 adalah pesan-pesan bahagia yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan-pesan ini bukanlah pesan-pesan yang awal bagi sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Jauh hari, tepatnya ketika manusia pertama turun ke bumi ini, pesan kebahagiaan itu pun telah dititipkan Allah kepada manusia pertama, Adam alaihissalam. Dan pesan-pesan kebahagiaan itu terus disampaikan secara estafet kepada gugusan para nabi, sehingga sampailah kepada nabi terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan universal itu satu, bahwa manusia tidak saja bahagia dengan kesejahteraan jasmaninya, tapi sebenarnya manusia akan bahagia dengan kesejahteraan rohani yang dia imani berdasarkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ayat 109 ini menyatakan kepada kita, jika mereka berpaling, jika mereka menolak, jika mereka membangkang, jika mereka memusuhi, jika mereka melawan, menyakiti, bahkan membunuhmu, faqul azantukum ala sawa. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, dan kita setelah Nabi Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu pesan yang sama di antara kita. Kalau kita bersama-sama sebagai agama Samawi, maka pesan agama Samawi itu sama. Sama-sama menyembah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, tidak dua dan tidak tiga. Sama-sama memiliki Rasul sebagai utusan Tuhan. Namun Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran dan Muhammad adalah penyempurna dari itu semua, sebagaimana gugusan para nabi yang datang terakhir menyempurnakan yang datang sebelumnya. Dan itu mau tidak mau kita akui sebagai sejarah kerasulan yang diutus Allah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kemudian mereka menolak, maka ancaman itu tidak akan mengena kita. Penolakan itu tidak akan menyakiti hati kita. Penindasan itu sedikit mengganggu kita, tapi sebenarnya yang menderita lebih parah dan lebih dahsyat lagi adalah orang yang menolak ajaran kebaikan, kebahagiaan, dan kasih sayang, yaitu mereka yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu tidak memengerti juga makna ajaran Islam, setidak-tidaknya kita, para dai dan nabi, sudah menjalankan tugas. Jangan bertanya kepada kita kapan saat berita gembira dan peringatan itu akan tiba. Keputusannya itu pasti di tangan Allah semata. Baik aku ataupun kamu, tak ada yang tahu kapan terjadi. Tapi kita yakin Allah pasti menetapkan janji, dan janjinya adalah benar. Ini yang dapat kita sampaikan. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, akan menambah ayat 109 dari surat Al-Anbiya. Yang persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, kembali di ayat 109 ini, kalau kita perhatikan, Allah menegaskan satu hal lainnya yang pasti akan terjadi, yaitu bahwa keberadaan hari akhir itu pasti sesuatu hal yang pasti, bahwa pada saatnya nanti setiap orang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dan akan dihukum sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan selama ia hidup di dunia ini. Coba perhatikan baik-baik, di sini Allah mengatakan wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun, aku tidak mengetahui apakah sudah dekat atau jauh apa yang telah dijanjikan kepadamu. Janji Allah itu sudah pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang yang ingkar kepadanya, orang-orang yang menyalahi aturannya, dan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya akan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan kenikmatan yang tiada tara kepada orang-orang yang mau tunduk dan patuh kepadanya, sebagaimana di ayat terdahulu Rasulullah membahasakannya dengan faham fahal antum muslimun, adakah kamu termasuk orang-orang yang mau tunduk patuh kepada Tuhannya, mau mengorbankan nafsunya yang menentang untuk tidak mau, untuk ingkar kepada Tuhannya atau tidak mengikuti aturan-aturan Tuhannya. Jadi keberadaan hari akhir itu sesuatu yang sudah pasti. Nah, di sini Rasulullah Allah melalui Rasulnya mengatakan wa in adri aqaribun am ba'idun, aku tidak tahu apakah itu sesuatu yang dekat ataukah masih jauh. Nah, kalau kita perhatikan surah Al-Anbiya ini, suatu hal yang menarik bahwa keterangan di dalam Al-Anbiya ini menceritakan tentang bahwa hari kiamat itu sesuatu yang dekat, tidak jauh. Ya, tidak sebagaimana keterangan surat-surat lainnya, bahwa secara khusus di dalam surat Al-Anbiya ini ada 3 kali kata qarib atau yang senada dengannya untuk menjelaskan bahwa hari kiamat itu suatu hal yang sangat dekat. Di awal Allah membuka pernyataannya dengan yaqtaraba lin-nasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun, sudah dekat waktu penghisapan manusia, waktu perhitungan dan pertanggungjawaban manusia terhadap perbuatannya, akan tetapi mereka masih juga lalai di dalam tingkah laku mereka. Kemudian ketika Allah menjelaskan tentang hari kiamat yang akan datang, Allah membahasakannya dengan waqtarabal wa'dul haq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru, dan begitu sudah sangat dekat ya hari yang sudah dijanjikan oleh Allah, maka engkau akan melihat mata orang-orang yang kufur itu terbelalak karena terkejut dan tidak percaya bahwa ternyata apa yang sudah dijanjikan oleh Allah itu sesuatu yang dekat. Bahkan kalau kita perhatikan di surat Taha sebelumnya, kita bisa mendapatkan keterangan bahwa ternyata sejak zaman Nabi Isa alaihi salam Allah sudah membahasakan itu ya, wa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang dan itu tidak akan lama lagi. Aku mengukhfiha, aku sembunyikan itu untuk tujza kullu nafsin, agar setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Jadi sekali lagi, kita harus merubah paradigma pemikiran kita bahwa hari akhirat itu akan datang nanti. Ya, bahwa hari akhirat itu masih lama. Kalau para ilmu pengetahuan mengatakan kemungkinan besar kiamat itu akan terjadi mungkin ribuan tahun lagi, karena pada saat itu akan secara ilmu pengetahuan ada meteor yang akan bertabrakan dengan bumi. Ya, semalam saja beberapa hari yang lewat bisa dibaca di koran itu bahwa ada meteor yang sudah mendekati orbit bumi, akan tetapi masih aman untuk tahun ini. 70 tahun lagi ke depan diperkirakan itu akan menabrak bumi, dan kalau itu terjadi satu kota itu akan hancur lebur. Ya, itu baru yang diperkirakan untuk saat sekarang ini, tetapi para ilmu pengetahuan sudah menyatakan bahwa ribuan tahun lagi akan terjadi benturan dengan benda angkasa yang menyebabkan itulah yang bahasa Al-Quran dikatakan kiamat. Tetapi kalau kita perhatikan, ternyata tanda-tanda kiamat itu sudah ada pada saat sekarang ini. Kata Rasulullah, kiamat itu tidak akan datang kecuali ketika hubungan silaturahmi, tindakan kekejian sudah merajalela. Itu sudah ada saat sekarang ini. Orang merusak hubungan silaturahmi sudah ada sekarang ini, semakin banyak hubungan bertetangga yang tidak begitu baik, dan itu bisa kita lihat lulu gue kehidupan yang sangat egois, kehidupan yang sangat individual, terutama di daerah-daerah perkotaan itu sudah sangat jelas sekali, ya. Dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat yang menyatakan bahwa sebenarnya sekarang ini kita sudah berada di bawah bayang-bayang kiamat. Sadarilah dan cepatlah bertindak, karena sebenarnya hidup kita singkat dan mungkin lebih singkat lagi pada saat kiamat itu akan datang. Terima kasih untuk perdana. Kita tambahkan sedikit bahwa ketika kita mati itu adalah kiamat yang pasti bagi setiap individu umat manusia. Mati itu tidak menunggu kiamat besar. Hari ini kita mungkin bisa mati, esok atau satu detik kemudian kita pun akan menemukan betapa banyak manusia yang mati di muka bumi ini. Yang kedua, yang lebih penting bukan masalah kiamatnya, tetapi pertanggungjawaban setelah kiamat itu. Mau cepat ataupun mau lama, hidup kita ini memiliki tanggung jawab yang harus kita tanggung jawabkan di akhirat kelak. Maka berbuat baiklah, karena tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang luput dari perbuatan baik. Hindari perbuatan jahat, karena setiap perbuatan jahat, perbuatan dosa dan maksiat akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.